Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudinnalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum, para hadirin, semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita duduk fi baitin min buyutillah, duduk di salah satu rumah dari rumah Allah tabaraka wa taala. Kita berangkat dari rumah menuju ke tempat yang mulia ini dengan tujuan untuk thalabul ilmi syar'i, untuk menuntut dan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka thalabul ilmi syar'i, mempelajari dan menuntut ilmu agama, itu adalah amalan yang mulia. Dan jangan sampai kita terlupakan untuk terus kita menghadirkan niat. Istihdharun niyah, menghadirkan di dalam kalbu kita, dalam hati kita niat bahwasanya kita sedang berada di dalam sebuah ibadah. Duduknya kita, kita mendengarkan dengan sabar ayat dan hadis yang disampaikan dalam majelis ilmu, kita niatkan semua itu sebagai ibadah taqarruban ilallahi azza wajal, sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang thalabul ilm, belajar ilmu agama, itu adalah ibadah, bahkan faridah, kewajiban dalam agama ini yang Rasulullah SAW tegaskan hal itu dalam sebuah hadis yang sahih. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama adalah faridah, kewajiban atas setiap muslim. Maka sekali lagi, belajar ilmu agama adalah faridah, ibadah. Ibadah yang tingkatannya wajib secara umum. Maka hendaknya kita hadirkan terus niat kita, tidak hanya sekedar datang ke majelis ilmu untuk menambah wawasan, menambah ya, tapi juga hadirkan dalam hati kita niat untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang sering disebut dengan hadis wali. Hadis wali, Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya, Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memerangi waliku, maka aku kumandangkan peperangan atasnya. Barang siapa yang memerangi, mengganggu wali Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah umumkan peperangan atas orang tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kelanjutan hadis qudsi tersebut, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَدْتُ عَلَيْهِ. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara yang aku wajibkan atasnya. Jadi, amalan apa sebenarnya yang paling bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya ada di dalam hadis ini. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya amalan faridah, amalan wajib itulah amalan-amalan yang paling bisa mendekatkan diri kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan semakin dekat seseorang kepada Allah, maka akan semakin tinggi derajat kewaliannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita hubungkan dengan hadis Rasul yang tadi kita sebutkan di awal, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama adalah faridah, kewajiban, amalan wajib. Jadi ini adalah amalan yang bisa, paling bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita hadirkan niat tersebut. Nah, begitu juga amalan nafilah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sifatnya nafilah, amalan-amalan sunnah. Hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Jadi di sini juga ada hasungan bagi kita untuk memperbanyak amalan nafilah, amalan sunnah, amalan mustahabbah, tentunya setelah amalan wajib kita tunaikan. Termasuk ilmu. Ilmu itu dibagi. Ada yang hukumnya wajib, fardu ain. Masing-masing individu muslim wajib mengilmui hal tersebut. Misalnya apa? Wajib untuk mempelajari tentang hukum-hukum sholat. Bagaimana tata cara sholat, rukun-rukunnya, syarat-syarat sahnya, kewajiban-kewajibannya. Apa saja yang bisa membatalkan sholat. Ini wajib kita pelajari. Hukumnya fardu ain bagi setiap muslim. Karena sholat itu sendiri hukumnya wajib ain. Tidaklah sesuatu, sesuatu yang tidak bisa lengkap, suatu kewajiban yang tidak bisa dilengkapi kecuali dengan hal itu, maka hal itu menjadi wajib. Sebagaimana disebutkan dalam qaidah. Jadi mempelajari ilmu itu juga terbagi menjadi beberapa kondisi. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, nafilah. Nah ini kita hendaknya bersemangat di dalam menuntut ilmu yang baik, yang wajib terlebih lagi. Begitu juga ilmu-ilmu yang sifatnya sunnah, kita juga memiliki ihtimam, perhatian terhadapnya sebagai bentuk pengamalan hadis tadi, hadis wali tadi. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sifatnya sunnah, termasuk tolabul ilmi, mempelajari ilmu agama yang sifatnya sunnah. Misalnya apa contohnya? Belajar ilmu agama yang sifatnya sunnah, mempelajari ilmu tajwid secara mendetail, teorinya, hukum-hukumnya, makhraj-makhraj huruf, sifat-sifat huruf, itu bukan wajib ain. Yang wajib adalah seorang bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar. Adapun mempelajari teorinya secara mendetail, itu tidak sampai tingkatan wajib. Tapi seorang hendaknya memiliki himmah yang tinggi, cita-cita yang tinggi, untuk mempelajari ilmu-ilmu yang sunnah tadi sebagai bentuk pengamalan hadis wali tadi. Karena seorang yang memperbanyak amalan sunnah, itu juga menjadi sebab. Di antara sebab terbesar, dia akan meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ikhwani fillah, barakallahu li walakum. Maka di sini kita berharap kepada Allah di dalam majelis kita ini, kita senantiasa menghadirkan niat, ya. Kita niatkan sebagai ibadah dan kita niatkan sebagai taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sesi yang kedua ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah, yang pada kesempatan terakhir, pada pertemuan terakhir, kita sudah menyelesaikan syarah dari hadis yang ke-49. Iya, betul ya. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kita lanjutkan di pertemuan kita kali ini hadis yang berikutnya, hadis ke-50. Kita baca. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Ismail bin Abi Uwais. Ismail bin Abi Uwais, ini guru beliau, syekh beliau, yang dari beliau al-imam al-Bukhari mengambil ilmu atau hadis ini, meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Ismail bin Abdullah bin Abdullah bin Uwais bin Malik bin Abi Amir Al-Asbahi Abu Abdullah ibn ukhtil Imam Malik. Ya, beliau ini Ismail bin Abi Uwais, ini adalah keponakannya Al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik gurunya Al-Imam Syafi'i, imam daril hijrah, ya. Beliau ini Ismail adalah keponakannya, putra dari saudarinya Al-Imam Malik. Berarti apa? Keponakannya, ya. Rahimahumullahu jami'an. Beliau meriwayatkan qala haddatsani Sulaiman ibnu Bilal, meriwayatkan hadis kepadaku Sulaiman bin Bilal. Beliau adalah perawi hadis yang meninggal pada tahun 172. Ada yang mengatakan beliau meninggal pada tahun 177 Hijriah. An Muawiyah bin Abi Muzarrid. An Muawiyah bin Abi Muzarrid. Abu Muzarrid yang merupakan ayah dari Muawiyah. Ini perawi di sini namanya adalah Abdurrahman bin Yasar. Abdurrahman bin Yasar, tapi lebih ma'ruf dengan kunyahnya Abu Muzarrid rahimahullah. An Sa'id bin Yasar. An Sa'id bin Yasar. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sa'id bin Yasar tadi perawi hadis yang meninggal pada tahun 117 Hijriah pada usia 80 tahun. Jadi meninggalnya tahun 117 Hijriah pada usia 80 tahun. Rahimahullah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sa'id bin Yasar ini adalah seorang tabi'in, murid sahabat. Di sini beliau meriwayatkan hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, خلق الله عز وجل الخلق خلق الله عز وجل الخلق Allah Azza wa Jal menciptakan makhluk, menciptakan para makhluk. Falamma faragha minhu, ini Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda menyampaikan sebuah perkara gaib. Maka ketika kita mendapati hadis-hadis yang semisal ini, siapkanlah hati kita pertama kali untuk beriman dengan apa yang akan kita baca dari hadis Rasul ini. Karena sanad hadis ini sahih. Disahihkan oleh Syekh Nasiruddin rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para makhluk. Falamma faragha minhu, maka ketika Allah telah selesai menciptakan para makhluk, qamatir rahim, maka rahim, itu rahim, berdiri. Rahim, hubungan rahim, berdiri. Kita pembahasan kita sedang, pembahasan tentang apa ini? Silaturahim, menyambung hubungan rahim, menyambung hubungan kerabat. Maka yang Rasulullah beritakan di sini, ketika Allah selesai menciptakan para makhluk, maka rahim, ya, hubungan kerabat itu, dia berdiri. Hubungan kerabat perkara yang maknawi, tapi di sini disebutkan dalam hadis ini berdiri dia. Ya, mungkin kita tidak sampai akal kita, tapi yang wajib atas kita adalah beriman pada berita gaib yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Hal ini semisal dengan hadis sahih yang lain yang menceritakan Rasulullah mengkhabarkan apa yang akan terjadi di hari kiamat nanti ketika kematian al-maut disembelih. Al-maut, kematian, perkara yang maknawi. Iya, perkara yang maknawi. Tapi dikhabarkan dalam hadis tersebut bahwasanya kematian akan disembelih. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta bil mauti yaumal qiyamah kahai'ati kabshin amlah." Akan didatangkan kematian itu di hari kiamat dalam bentuk kabshin amlah, dalam bentuk domba yang berwarna putih tapi ada sedikit warna hitam padanya. Warna putih tercampur warna hitam. Ini kabsh amlah. Ya. Di syahidnya di sini, didatangkan kematian dalam bentuk apa? Dalam bentuk domba. Kambing yang berwarna putih, bercampur warna hitam. Ini Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Allah menjadikan kematian dalam bentuk kambing atau domba, Allah maha kuasa. Begitu pula dalam hadis ini ketika diberitakan rahim berdiri. Ya. Nah, coba kita lanjutkan yang hadis tadi tentang kematian tadi, kematian disembelih di hari kiamat nanti. Yu'ta bil mauti yaumal qiyamati kahai'ati kabshin amlah, fi hai'ati kabshin amlah. Kematian didatangkan di hari kiamat dalam bentuk kambing atau domba yang berwarna putih bercampur hitam. Fayunadi munadin, maka ada penyeru yang menyeru dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ahlal jannah, menyeru para penduduk surga, penduduk jannah, wahai ahlul jannah. Fayashra'ibuna wa yandurun, maka penduduk jannah ketika diseru dengan seruan itu, mereka segera, ya, mengangkat leher-leher mereka dan melihat ke arah penyeru tadi. Kemudian si penyeru berkata, "Ata'rifuna hadza?" Apakah kalian mengetahui ini? Apakah kalian tahu apa ini? Fayaqulun, maka penduduk jannah mengatakan, "Fayaquluna na'am." Iya. Hadza al-maut. Ini adalah kematian. Yang tadi didatangkan dalam bentuk apa? Kambing tadi. Dan para penduduk jannah tahu ketika itu bahwasanya itu adalah kematian. Kullun qad ra'ahu, dan semua penduduk jannah ketika itu sudah melihatnya. Melihat kematian tersebut dalam bentuk kambing tadi. Kemudian fayunadi, ya ahlan nar, gantian yang dipanggil penduduk neraka. Wahai ahlun nar, wahai penduduk neraka. Wa na'udzubillahi minan nar. Faisraibuna wa yandurun, maka penduduk neraka pun mengangkat leher-leher mereka dan melihat ke arah penyeru. Kemudian si penyeru berkata, sama seperti tadi, ata'rifuna hadza? Apakah kalian tahu apa ini? Fayaquluna na'am. Maka mereka pun menjawab, iya, kami tahu. Hadza al-maut. Itu adalah kematian. Wa kullun qad ra'ahu, dan semua penduduk neraka ketika itu melihatnya, melihat kematian tersebut. Ya. Fayudbah, maka kematian yang dalam bentuk kambing tadi, didatangkan dalam bentuk kambing tadi, disembelih. Ya. Fayunadi, ya, maka si penyuruh tadi mengatakan, ya ahlan nar, ya, al-khulud wala maut. Sekarang adalah keabadian dan tidak akan ada kematian setelah ini. Wa ya ahlan nar, dan wahai penduduk neraka, khulud wala maut. Keabadian dan tidak ada kematian setelah ini. Ini ya kisah berita gaib yang akan terjadi di hari kiamat nanti dengan hak, karena diberitakan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Asyahid dalam riwayat ini bahwasanya perkara yang sifatnya maknawi, kematian, Allah Maha mampu untuk menjadikannya, mewujudkannya dalam bentuk ya yang konkret, dalam bentuk benda. Maka demikian pula rahim ini, hubungan kerabat berdiri ya setelah Allah Subhanahu wa taala selesai dari penciptaan para makhluk, rahim berdiri. Faqala, maka Allah berfirman, mah, ada apa? Qalat, maka rahim menjawab, hadza maqamul aidi bika minal qati'ah. Ini adalah pengaduan rahim kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Rabb-nya, mengadu kepada Rabbul Alamin. Dia berkata, hadza maqamul aid bika minal qati'ah. Ini adalah posisinya seorang yang kembali kepadamu atau berlindung kepadamu dari al-qati'ah, dari pemutusan. Ya. Dari pemutusan. Ini rahim mengadu kepada Allah. Ya, bahwasanya rahim itu akan diputus hubungannya. Bahwasanya para makhluk nanti akan banyak yang memutus hubungan kerabat. Maka dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, qala ala tardaina an asila man wasalaki. Tidakkah engkau ridho? Aku akan menyambung hubungan kepada orang-orang yang menyambung engkau, yaitu yang menyambung hubungan kerabat, hubungan rahim. Waqta'a man qata'aki, dan aku akan memutus hubungan kepada siapa saja yang memutusmu, yaitu memutus hubungan rahim. Ya. Qalat, maka rahim berkata, bala ya Rabbi. Tentu wahai Rabb, ya, aku ridho dengan hal itu. Ya. Qala, maka Allah berfirman, fadhalika laki, maka itu adalah untukmu. Ini menunjukkan keutamaan ya, tentang menyambung hubungan kerabat, bahwasanya kedudukan rahim, kedudukan hubungan kerabat, ya, barang siapa yang menyambungnya, maka al-jaza'u min jinsil amal, balasannya adalah sesuai dengan amalannya. Barang siapa yang menyambung rahim, menyambung hubungan kerabat, Allah akan menyambung hubungan dengannya. Sebaliknya, barang siapa yang memutus rahim, memutus hubungan kerabat, maka Allah akan memutus hubungan dengannya. Thumma qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Abu Hurairah berkata, iqra'u in syi'tum, bacalah kalian jika kalian berkehendak, jika kalian mau. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalian jika berkuasa di muka bumi, an tufsidu fil ardi, kalian akan berbuat kerusakan di bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian akan memutus hubungan-hubungan kerabat kalian. Ini adalah celaan, ya, ancaman terhadap orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan kerabat, memutus hubungan rahim. Baik, kita baca syarah dari hadis ini, syarah yang disampaikan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Qala la ilaha illallah. La ilaha illallah, ya, ini adalah ungkapan ketakjuban beliau terhadap hadis ini. La ilaha illallah hadzal hadits alladzi ittafaqa ma'a hadzihil ayah. Hadis ini hadis yang semakna dengan ayat ini, yaitu ayat yang kita baca tadi, yaitu ayat dalam surat Muhammad ayat yang ke-22. Jama'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fihi baina targhib wa tarhib. Rasulullah dalam hadis ini mengumpulkan antara targhib dan tarhib. Targhib motivasi, dorongan, hasungan, dan juga ada tarhib di dalam hadis ini, ancaman, peringatan keras. Baina targhib fis silah. Rasulullah menyebutkan targhib, motivasi, hasungan, dorongan untuk kita melakukan silaturahim, menyambung hubungan kerabat. Ai man wasala rahima kama sabaqa bayanuhu fi nususin mumathilah wasalahu Allahu bi khairi dunya wal akhirah wa wasalahu bi ridahu wa i'anatihi ala kulli matlubin mahbubin wa kadzalika najah minal marhub. Beliau menjelaskan di sini motivasi apa yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis ini, yaitu barang siapa yang menyambung hubungan rahim, hubungan kerabat, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya di dalam nas-nas, dalil-dalil yang telah lalu, maka balasannya, pahalanya adalah Allah akan sambung kebaikan baginya, kebaikan dunia dan akhirat. Jadi makna dari ya, an asila man wasalaki, aku akan menyambung hubungan kepada siapapun yang menyambungmu, wahai rahim, yang menyambung hubungan kerabat. Maksudnya Allah menyambung hubungan dengan si hamba yang melakukan silaturahim tadi apa? Maksudnya Allah akan menyambung kebaikan baginya di dunia dan di akhirat. Wa wasalahu biridahu, dan Allah akan menghubungkan si hamba tadi dengan ridhonya. Allah akan berikan ridho kepadanya. Wa i'anatahu, dan Allah akan sambung baginya pertolongannya. Ala kulli matlubin mahbubin, pada setiap apa yang dia inginkan dan dia cintai. Ya. Jadi setiap harapan, keinginan dan cita-cita si hamba tadi yang menyambung hubungan kerabat, Allah akan sambung kebaikan baginya dunia akhirat. Allah akan sambung ridho, ridho Allah kepadanya. Allah akan sambung pertolongan kepada si hamba tadi, ya, untuk meraih apa yang dia inginkan. Wa kadzalika najah minal marhub, dan juga Allah akan selamatkan dia dari segala apa yang dia benci. Wal aqs bil aqs, sebaliknya, kebalikannya, man qata'ar rahima qata'ahu Allahu wa man qata'ahu Allahu khaba wa khasir. Barang siapa yang memutus rahim, memutus hubungan kerabat, Allah akan putus hubungan dengannya. Wa man qata'ahu Allah, dan barang siapa yang Allah putuskan hubungan dengannya, khaba wa khasir, maka dia akan celaka dan binasa. Ya, akan celaka dan merugi. dia akan celaka dan merugi. Fahadhal hadithu minal ahadith al-azimah allati jama'a fiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina targhib fi silatil arham wa baina targhib fi qati'atil arham. Maka ini adalah hadis di antara sekian hadis agung yang Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan padanya ya targhib, motivasi untuk menyambung hubungan kerabat. Dan juga sekaligus Rasulullah sebutkan, Rasulullah gabungkan dengan peringatan keras dari memutus hubungan kerabat. Wa huwa muttafaqun ma'al ayatil karimah fi surati Muhammad. Dan hadis ini semakna sesuai maknanya dengan ayat di dalam surat Muhammad tadi. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ayat ini ada kelanjutannya. Ya, dari kelanjutan ayat ini kita bisa mengetahui ancaman keras bagi orang-orang yang memutus hubungan kerabat. Kita baca kelanjutan dari ayat ini. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Apakah kalian jika kalian berkuasa di muka bumi kalian akan berbuat kerusakan di bumi dan memutus hubungan-hubungan kerabat kalian? Ini adalah pengingkaran keras. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka lah orang-orang yang Allah laknat. Ayat berikutnya berisi hukumannya, ancamannya. Mereka lah orang-orang yang Allah laknat. Fa'asammahum. Maka Allah jadikan telinga-telinga mereka tuli. Wa'a'ma absarahum. Dan Allah akan jadikan penglihatan mereka buta. Ini ancaman bagi orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan kerabat. Jadi hati-hati ya, memutus hubungan kerabat itu perkara yang besar, termasuk dosa besar yang ancamannya adalah laknat Allah, na'udzubillah. Kemudian berikutnya ya, fa'asammahum, Allah akan jadikan telinganya tuli dan buta matanya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang ayat ini, fabayyana subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini, annal ladina yufsiduna fil ardi wa yaqta'una arhamahum mal'unun. Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan rahim, hubungan kerabat, mereka adalah orang-orang yang terlaknat. Makna terlaknat ya, jika seorang terlaknat di sisi Allah, maknanya adalah ay matrudun wa mubaaduna an rahmatillah. Mereka akan dijauhkan sejauh-jauhnya dari rahmat Allah. Ini makna laknat. Ketika Allah Subhanahu wa taala melaknat ya, maka itu maksudnya Allah akan menjauhkan dia dari rahmatnya. Wa qad asammahum, dan bisa jadi Allah akan menjadikannya tuli. Ai ja'alahum la yasma'una al-haqqa walau sami'u man tafa'u. Maksudnya apa? Tuli apa? Tuli dari mendengarkan al-haq. Allah akan jadikan dia tuli, tidak bisa mendengarkan kebenaran. Walau sami'u man tafa'u. Kalaupun dia mendengar kebenaran sampai ke telinganya, dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari kebenaran tersebut. Bahkan bisa jadi sebaliknya, dia akan tolak dan dia musuhi kebenaran itu. Ini makna apa? Fa'asammahum, Allah jadikan telinganya tuli. Wa'a'ma absarahum, dan Allah akan jadikan matanya buta. Fala yarawna al-haqqa, maka dia tidak akan bisa melihat kebenaran dengan mata hatinya. Walau ra'auhu lam yantafi'u bihi, kalaupun dia bisa melihat dengan matanya, dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari kebenaran yang dia lihat tersebut. Fasadda anhum turuqal khair. Maka yang seperti ini ya, Allah akan menutup darinya jalan-jalan kebaikan. Bagaimana tidak, sudah mendapatkan laknat, dijauhkan dari rahmat Allah, Allah jadikan telinganya tuli, ya, dari al-haq, Allah akan jadikan matanya buta, tidak bisa melihat al-haq, ya, maka jalan-jalan kebaikan tertutup darinya. Lianna sama' wal basar yusilul ma'lumat ilal qalb. Karena pendengaran dan penglihatan itu akan bisa atau mengantarkan maklumat ilmu kepada hati. Karena memang jalannya ilmu itu melalui apa? Melalui mata, penglihatan, dan melalui as-sama, pendengaran. Itu adalah jalan masuknya ilmu ke dalam qalbu. Faidan saddat tariq lam yasil ilal qalb khairun wal iyadu billah. Jika jalan sudah tertutup, telinganya dijadikan tuli, matanya dijadikan buta, maka tidak akan ada lagi jalan kebaikan yang bisa masuk ke dalam kalbunya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini semua apa? Balasan terhadap orang yang apa? Yang membuat kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan kerabat. Jadi hubungan kerabat ini posisinya, ya, sangat tinggi di dalam Islam. Ya, sampai-sampai memutus hubungan kerabat, hubungan rahim, balasannya seperti ini. Ancamannya sangat keras seperti ini. Kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Zaid rahimahullah. Wa fil hadis dalilun ala itsbati sifatil kalam lillahi. Ini faedah yang lain. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faedah yang terkait dengan akidah, terkait dengan keyakinan, terkait dengan tauhid al-asma wa sifat. Terkait dengan tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu? Di dalam hadis ini terdapat dalil yang menetapkan sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat al-kalam itu sifat berbicara. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Ya. Kapanpun Allah menghendakinya, dengan cara dan kaifiah yang Allah kehendaki, kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya. Dan sifat al-kalam, sifat berbicara pada Allah Subhanahu wa taala adalah sifat, ya, yang kamilah min jami'il wujuh, sifat kesempurnaan di seluruh sisinya. Sifat berbicara pada Allah adalah sifat kesempurnaan, karena memang Allah Maha sempurna. Nah, wa annahu yukallimu man syaa min khalqi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan makhluknya. Sebagaimana dalam hadis ini Allah mengajak bicara siapa? Rahim. Ya. Makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kama huwa madzhabu al-sunnati wal jamaah alladziina yutsbituuna lillahi jami'a sifatil kamali wal jalal. Maka inilah sesuai dengan, ya, akidah ahlus sunnah wal jamaah yang menetapkan bagi Allah semua sifat kesempurnaan dan keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang apa? Yang dikhabarkan, diberitakan, disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis yang sahih. Ini madhab ahlus sunnah wal jamaah, menetapkan semua sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri atau ditetapkan oleh Rasulnya alaihi salatu wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Wa yanfuna anhu musyabahatahu li syai'in min makhluqati. Jadi dalam permasalahan asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah, terkhusus dalam permasalahan sifat ini, ahlus sunnah wal jamaah memiliki dua prinsip, ya. An-nafyu al-itsbat wan nafyu. Yang pertama, menetapkan bagi Allah sifat tersebut. Yang kedua, menafikan penyerupaan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Misalnya dalam hal ini, kita menetapkan sifat berbicara bagi Allah. Sifat berbicara yang maha sempurna. Tidak cukup sampai di situ. Ya. Kita harus menafikan permisalan dan penyerupaan sifat berbicaranya Allah dengan sifat berbicara pada makhluk. Berbeda. Ya. Sifat berbicara pada makhluk, banyak kekurangannya. Ya. Ada cacatnya, ada aibnya. Makhluk berbicara dengan pembicaraan yang dusta. Pembicaraan-pembicaraan yang ya, tidak baik. Ya, dan sebagainya. Adapun Allah Subhanahu wa taala sifat berbicara bagi Allah sempurna di seluruh sisinya, tidak menyerupai sifat berbicara pada makhluk. Li'annahu subhanahu lahul kamal al-mutlaq dzatan wa asma'an wa sifat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan yang mutlak, baik zatnya, zat Allah adalah zat yang sempurna secara mutlak. Wa asma, begitu juga nama-nama Allah, wa sifat, dan juga sifat-sifat Allah, semuanya adalah sempurna dengan kesempurnaan yang mutlak. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, ayat yang merupakan kaidah di dalam permasalahan al-asma wa sifat. Laisa kamitslihi syai'un, terdapat penafian, mengandung penafian, bahwasanya tidak ada yang menyerupai Allah satupun. Ya, tidak ada satupun dari kalangan makhluk yang menyerupai Allah, menafikan penyerupaan Allah dengan makhluk pada zatnya, nama-namanya maupun sifat-sifatnya. Wa huwas samiul basir. Setelah penafian harus ada isbat, penetapan. Wa huwas samiul basir, dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Nah, demikian penjelasan terkait hadis yang ke-50. Berikutnya hadis yang ke-51. Hadis yang ke-51 sanadnya dhaif. Sanadnya lemah, didhaifkan oleh Syekh Nasiruddin rahimahullahu taala. Karena memang di dalam sanadnya ada perawi yang lemah. Jadi kita langsung masuk ke hadis yang berikutnya, hadis ke-52. Sekaligus masuk ke bab yang baru. Taip, ya. Mungkin penjelasannya agak panjang ini. Waktunya tinggal sedikit. Mungkin kita baca saja, ya. Kita baca hadisnya. Untuk penjelasannya, syarahnya, insyaAllah pertemuan berikutnya. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullah, bab fadli silatir rahim. Bab keutamaan menyambung hubungan rahim, hubungan kerabat. Qala haddathana Muhammad bin Ubaidillah. Haddathana Muhammad ibnu Ubaidillah qala haddathana ibnu Abi Hazim anil Ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Muhammad bin Ubaidillah bin Muhammad bin Zaid. Ya, ini lengkapnya, nasab lengkapnya. Muhammad bin Ubaidillah bin Muhammad bin Zaid. Qala haddathana Ibnu Abi Hazim. Ibnu Abi Hazim namanya adalah Abdul Aziz bin Abi Hazim Al-Madani. Jadi namanya, beliau ma'ruf dengan Ibnu Abi Hazim, dinisbatkan kepada ayahnya Abu Hazim, tapi namanya sendiri adalah Abdul Aziz. Abdul Aziz bin Abi Hazim dilahirkan pada tahun 107 Hijriah. Dan meninggal pada tahun 184 Hijriah. Ya. Di antara pujian terhadap beliau, pujian terhadap Ibnu Abi Hazim ini, berkata al-Imam Ahmad bin Hanbal, lam yakun bil Madinah ba'da Malik afqah minhu. Tidak ada seorang pun di kota Madinah setelah Imam Malik yang lebih faqih dalam urusan agama ini daripada dia, daripada Ibnu Abi Hazim, Abdul Aziz bin Abi Hazim rahimahullah. Disebutkan beliau meninggal mata wa huwa sajidun fil haram an-nabawi. Beliau meninggal dalam keadaan sedang bersujud di Masjid Nabawi di kota Madinah. Kemudian Anil Ala, Al-Ala ya rahimahullah, an abihi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala ata rajulun annabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang pria kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, maka pria itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali qarabatan asiluhum fayaqta'uni. Wahai Rasulullah, aku memiliki kerabat. Aku memiliki kerabat yang aku senantiasa menyambung hubungan kerabat dengan mereka. Fayaqta'uni wa yaqta'uni, tapi mereka senantiasa ya memutus hubungan kerabat denganku. Jadi pria ini mengadu kepada Rasul. Ini nanti mengandung pelajaran penting bagi kita. Ya. Yang akan membuahkan di dalam diri kita sikap semangat ya. Semangat untuk menyambung hubungan kerabat walaupun yang disambung ini ya orangnya seperti itu. Ya. Malah memutus hubungan kerabat dengan kita. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kerabat yang aku menyambung hubungan dengan mereka, tapi mereka memutusnya. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuuna ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, tapi mereka justru berbuat jelek kepadaku. Wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhum. Ya. Demikian pengaduan pria ini. Ya, maksudnya wa yajhaluna alayya bisab wal ghadab wal jafa. Mereka bersikap kasar kepadaku. Ya, wa yajhaluna alayya, mereka bersikap kasar kepadaku dengan cacian, marah dan sikap kasar kepadaku. Wa ahlumu, akan tapi aku atahammal wa asfah, yaitu aku senantiasa memaafkan mereka, melupakan kesalahan mereka dan aku maafkan. Demikian ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la in kana kama taqul ka'annama tusiffuhum almal. Kalau seandainya memang benar, jika memang benar apa yang kau katakan, faka'annama tusiffuhum almal, maka seolah-olah engkau sedang tusiffuhum almal. Ini ungkapan, bahasa ungkapan dijelaskan oleh Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ketika menjelaskan ungkapan ini, tusiffuhum almal, ai ka'annama tut'imuhum ar-ramat al-har wa huwa tashbihun lima yalhaquhum minal ithm bima yalhaqu akilur ramat al-har minal alam. Permisalan yang maksudnya adalah, kalau jadi makna hadis Rasul, kalau seandainya memang benar apa yang kau katakan, maka kondisinya, kondisimu ini seperti ya engkau sedang memasukkan abu panas, ya engkau sedang memasukkan abu panas ke dalam tenggorokan mereka, ke dalam kerongkongan mereka, ya permisalannya seperti ini. Maksudnya apa, ya? Kata Imam Nawawi rahimahullah, ini adalah perumpamaan dari dosa yang akan mereka dapatkan. yaitu kerabatnya tadi, yang terus memutus hubungan kerabat dengannya, berbuat jelek kepadanya, ya, bersikap kasar kepadanya, maka permisalan ini menunjukkan, ya, dosa yang akan mereka tanggung itu seperti seorang yang memakan abu yang panas. Sebagaimana orang yang makan abu panas itu akan merasakan penderitaan, sakit, ya. Maka begitu pula kondisi mereka, permisalannya seperti ini. Dosa yang akan mereka tanggung, ya, seperti apa yang beliau sebutkan di sini. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahir alaihim ma dumta ala dhalik. Dan Allah akan senantiasa memberikan pertolongannya kepadamu atas mereka, ma dumta ala dhalik, jika engkau terus pada kondisi seperti itu, yaitu terus menyambung hubungan kerabat walaupun mereka memutusnya, terus berbuat baik kepada mereka walaupun mereka berbuat jelek, terus bersabar memaafkan walaupun disikapi dengan sikap yang kasar, maka akan Allah akan tolong dia, senantiasa akan Allah tolong jika dia bisa terus istiqomah di dalam perbuatan baik tersebut. Ya, demikian penjelasan singkat terkait dengan hadis ini. Untuk syarahnya, detailnya akan kita baca pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.